adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu di lain kata, maka dibaca masuk dengan mendengung selama satu setengah alif. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyunazzila liqawmi yu'minuna. Oke, kita baca bersama ya. Ayyunazzila liqawmi yu'minuna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ayyunazzila liqawmi yu'minuna. Inna kula hittotun naufir lakum. Oke, kita baca bersama ya. Inna kula hittotun naufir lakum. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Inna kula hittotun naufir lakum. Mim malja'in hudam mir rabbihim. Oke, kita baca bersama ya. Mim malja'in hudam mir rabbihim. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Mim malja'in hudam mir rabbihim. Miwaraihim hudaw wa rahmatan. Oke, kita baca bersama ya. Miwaraihim hudaw wa rahmatan. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Miwaraihim hudaw wa rahmatan. Falaki yasbahuna liqawmi ya'lamuna. Oke, kita baca bersama ya. Falaki yasbahuna liqawmi ya'lamuna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Falaki yasbahuna liqawmi ya'lamuna.